jale jale ngibing nyok ah. Ayo ngibing ser igel-igelan ser cari pasangan oi pegang-pegangan. Minum lagi ciu mabok-mabokan. Kalau mabok brut cubit-cubitan. Eh gendang gendut tali kecapi. Eh kenyang perut senang di hati. Tipak tipung bunyi celempung ung oh ung dapet tapet pasangan giginya ompong ngibing asak ngegloso jangan sengok ngok maluk maluin bini ngeliat ntar dikemplangin ngibing gleper per goyang-goyangin jangan berhenti prit sampai pagi. Eh ketrak-ketrik bunyi kecrekan cek kecek kecek kecek cek cek cek cek. Oi pada ngibing jangan berengsek sek sek sek sek sek. Eh gundal gandul si gundal gandul dul dul dul. Eh, penyanyinya palenya gundul. Joget, joget ngibing ya. Hey, gendang gendut tali kecapi. Ai, ai, ai. Hey, ngibing terus sampailah pagi. Eh, eh, eh. Tong, ting tang, ting tong. Bunyi kentongan. Tong, ting tong, tong. Hey, pulang pulang kena pentungan. Jidatnya bonjol dong.